ku berikan detika para bene Jakarta rindu melanglang buana sampai tak dapat aku lupa. Besar deh ikan apa? Paling benar deh ikut siapa? Besar deh ikan apa? Paling besar ikan paus. Paling benar deh ikut siapa? Sampaikan salamku pada orang tuamu. Rahaga, wahai rahaga, pandang pertama di sana, di timur Madura kita berjumpa, saling bercanda, bertukar bahasa.